let's it better way. Run, where be the Jawa? I Indonesia country. Mas, sadai. Nyanyi bareng, joget bareng tapi damere. Ha, ha. Berjumpa dengan seorang wanita, barasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Ku siapa dia, tiada curiga. Ku coba tuh mendekati, senyum simpulnya tak menaruhi, berbasa-basi ku mengenalkan dirinya. Dia TKW cantik jelita. Wong Padi, halo, selamat. Hujan-hujan, sing penting tetap semangat. Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara. Asal punya keterampilan, oke saja. Sontik bersama di keluarga. Apabila kau pulang ke kampung halaman, kecantikanmu akan selalu dikenang. Ku coba tuh mendekati, asik. Senyum simpulnya tak menaruh benci, basa-basi ku mengenalkan dirinya. Dia TKW status janda. Rondo tiba RT. Pas wali pati. Beda budaya, jagalah dirimu, iman dan takwa. Asik, jagalah martabat bangsa, jujur syarat yang utama. Kaulah pahlawan, devisa negara. Berjumpa dengan seorang wanita, parasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Ku siapa dia, tiada curiga. Ku coba tuh mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci, basa-basi ku mengenalkan dirinya. Dia TKW cantik jelita. Dia TKW cantik jelita. Barat utang wis tak bayar siji-siji.